Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala hadihi iktafa. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita mungkin sering mendengar, mengkaji, membaca tentang ilmu, kedudukannya, keutamaannya yang begitu besar dan banyak, dan bagaimana Allah dan Rasul-Nya memuliakan orang-orang yang berilmu, dan itu ma'ruf dan sering kita dengar. Namun perkara yang mungkin perlu sedikit murojaah dari kita adalah terkait samaratul ilm, buah dari ilmu itu. Sesuatu jika ada buahnya, maka orang akan lebih semangat untuk mau mengambil dan memperjuangkannya, karena tahu ada buah yang menanti di sana. Dan buah itu yang ditunggu dari segala sesuatu. Orang petani misalnya, dengan susah payah mulai menanam benih, mulai menyirami, memupuk, menjaga dari hama dan seterusnya, waktu yang cukup lama, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun, sekali dalam setahun panen yang ditunggu-tunggu, dan itu yang diharapkan hasilnya adalah buahnya. Dan itu yang memberi keuntungan, dan itu yang bermanfaat baginya. Dan demikian pula ilmu. Orang belajar, orang bersusah payah menghafalnya, orang berjuang mengorbankan waktu, tenaga, mungkin harta. Yang dinanti dan yang diharapkan adalah buah dari ilmu ini. Ilmu memiliki thamarat, ada buahnya. Dan tentunya itu banyak yang para ulama sebutkan, kita ambil mana yang cukup dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama dan itu yang terpenting, yang paling utama dari buah ilmu adalah al-ikhlas. Membuahkan keikhlasan pada diri seorang hamba. Dan kita tahu ikhlas perkara terpenting di kehidupan ini. Ikhlas karenanya Allah ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keikhlasan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah hanya kepada aku. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Al-ayah. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan semuanya hanya untuknya. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah kamu mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan semua amalanmu hanya untuknya. Maka ayat-ayat yang dia pelajari, begitu pula hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam, kan itu ilmu. Ya, ilmu tentunya qala Allah, qala Rasul, perkataan Allah, perkataan Rasulnya, itu ilmu yang dipelajari. menanamkan keikhlasan dalam kalbu, membuahkan dan mengingatkan kita pentingnya keikhlasan itu. Yang kita sebut tadi kan ayat ilmu, wa ma umiru illa liya'budullah wa ma khalaqtul jinna wal insa, semuanya ayat. Dan hadis pun banyak mengajarkan tentang itu. Man ana aghna asyuraka'i ani syirk, man asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Dalam hadis qudsi Allah pun katakan, aku yang paling ghani, tidak butuh kepada yang selain dirinya, maha kaya, mutlak, dan itu enggak akan ada pada selain Allah. Aghna syuraka ani syirik, sehingga tidak butuh persekutuan sedikit pun. Maka yang menyekutukan aku dengan yang lain, aku tinggalkan dia dengan yang dia sekutukan aku dengannya. Ayat wal ahadith menanamkan keikhlasan dalam dirinya. Maka semakin orang itu berilmu, akan semakin terjaga keikhlasannya. Semakin dia mengerti arti daripada tauhid, semakin dia faham keikhlasan, dan semakin dia tahu lawannya syirik, yang kecil maupun yang besar, yang tampak maupun tersembunyi. Dia semakin tahu yang manfaat baginya keikhlasan itu, yang akan menemani dia selama hidupnya di dunia, di barzakh, di dalam kuburnya, maupun di akhirat kelak. Ya, keikhlasan itu yang berguna baginya, yang akan menyelamatkan dia. Syirik tidak akan berguna bagi dia, tidak akan menguntungkan dirinya di dunianya, di kuburnya, maupun di akhiratnya. Akan sia-sia segala yang dia inginkan, yang dia niatkan dalam amalannya kalau itu selain Allah. Dalam hadis Umar ma'ruf, innamal a'mal bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niat orangnya, dan setiap orang hanya mendapati apa yang telah dia niatkan dalam dirinya. Apa yang memicu dari awal, yang menggerakkan dia untuk melakukan suatu ibadah, suatu amalan. Apa pemicunya? Apa yang kamu menggerakkan dirimu untuk mau melakukan ini itu? Kemudian ketika dia melakukan, apa yang dia harap? Apa yang dia inginkan? Ada sesuatu yang diinginkan seorang hamba saat melakukan amalan ibadah ini maupun ibadah itu. Tendensi yang ada dalam kalbunya, dan Allah Maha tahu. Keikhlasan. Dan itu perkara besar dan perkara terbesar. Karenanya Allah turunkan kitab suci. Karenanya Allah utus para mursalin alaihimussalam. Karenanya Allah ciptakan langit dan bumi. Keikhlasan murni, amalan itu hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Ini yang pertama dan segala-galanya. Perkara terpenting. Yang kedua, ilmu itu pula akan menanamkan buah dari ilmu, menanamkan pada diri kita al-amalu salih, beramal salih, cinta dengan amalun salih. menggerakkan hatinya untuk mau beramal saleh. Dan itulah sifat as-salihin, orang-orang saleh. Karena mufassirin saat kamu lihat di tafsir yang menyebutkan orang-orang soleh, dan Allah mencintai orang-orang soleh, menyebutkan orang soleh itu definisinya adalah orang yang mau menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak orang lain, siapapun itu, orang tuanya, istrinya, anaknya, tetangganya, gurunya, temannya, dan yang lain-lain. Dialah orang soleh. Menunaikan hak Allah dan menunaikan hak orang lain. Amalan. Cinta dengan amalan soleh itu. Buah dari ilmu. Beramal dengan benar. Dia bisa beramal soleh dengan benar. Tahu bagaimana mengamalkan itu. Buah daripada ilmu. Tidak sembarang, tidak asal dalam pengamalannya. Buah daripada ilmu. Firman Allah, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan fa'alu yang telah dimau'idhahkan kepada mereka, ilmu yang diajarkan kepada mereka, lakana khairan lahum, maka niscaya itu yang terbaik bagi mereka. Wa ashadda tathbita, dan itu lebih mengkokohkan dirinya. Lebih mengkokohkan dirinya dalam iman, lebih mengkokohkan dirinya dalam istiqomah, lebih mengkokohkan dirinya dalam ilmu, dalam amal, semuanya. Maka kamu dapati orangnya terus alal khair. Makanya Allah katakan, lakana khairan lahum. Maka kamu menuntut ilmu, kamu mengamalkan ilmu itu, yakini, sadari, anta alal khairiyah azimah. Kamu di atas kebaikan yang besar. Dan itu persaksian Allah. Lakana khairan lahum. Kamu di atas khairiyah luar biasa. Lakana khairan lahum. Itu yang terbaik bagimu di dunia. Dan itu yang akan mengangkat kamu. Itu yang akan memuliakan kamu. Ilm wal amala bihi. Ilmu yang kamu pelajari dan pengamalannya. Alal khairiyah azimah. Betul-betul luas dan banyak kebaikan yang kamu dapati. Karenanya ilmu. Dan bukti atau tanda ilmumu itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, saat orang yang mempelajarinya semakin banyak amalannya, ibadahnya, ketaatannya, membuahkan amalan soleh itu pada dirinya, ilmu yang dia pelajari. Bagaimana tidak? Karena dia akan mempelajari targhib wa tarhib, fadha'il, keutamaan amalan. Kan ilmu, kalau orang enggak belajar ilmu, mana dia akan tahu? Mana dia akan semangat untuk mau mengamalkan? Tahu keutamaan amalan ini. Karena dia tahu ayat, hadis, menyebutkan fadilahnya, keutamaannya, pahalanya yang dijanjikan baginya. Mendorong dia untuk mau beramal. Ada yang dia harap di balik amalan itu. Beda orang yang mengamalkan berdasarkan ilmu, afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman huwa a'ma, apakah sama orang yang di atas kejelasan bayyinah dari Rabb-nya dengan yang buta? Jauh beda. Kamu mengamalkan sesuatu karena tahu ilmunya, kamu pelajari memang. Demikian sunnah Rasul ajarkan, ayat begini, hadis begitu. Kemudian pengamalannya, tahu fadilahnya, gampangannya. Yang satu mungkin mengamalkan, sama-sama beramal. Cuman yang ini tahu terghib, mengerti fadilahnya lebih baik dalam pengamalannya, karena ada yang dia harap. Yang satu mungkin rutinitas. Taib, setelah sholat, 5 waktu. Disunahkan orang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali di akhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Antara yang berilmu dengan yang tidak, yang satu mungkin membacanya. Tapi kenapa dia baca? Apa keutamaannya? Mungkin dia lalai. Ghafil. Sehingga enggak ada yang dia harap begitu. Ya cuma dia baca begitu saja. Orang yang berilmu tahu apa keutamaannya ini? Kenapa dia baca? Ingat betul apa yang Rasulullah SAW janjikan padanya. Ghufirat lahu dhunubuhu wa inkanat mithla zabadil bahar. Terhapus dosa-dosa dia dengan membaca itu. Walaupun itu sebanyak buih di lautan. Hilang semuanya. Gugur dengan dia membaca ini. Dia tahu itu keutamaannya. Sehingga dia berharap dengan membaca ini. Itu yang dia inginkan. Dia sadar banyak dosanya. Dia sadar banyak kesalahannya. Berharap dengan membaca ini terhapus itu semua. Apa sama yang seperti ini dengan yang membaca tapi gak tahu kenapa dia baca. Kenapa harus dia baca. Apa yang dia inginkan dibalik itu. Ya, jauh beda. Ini alal bayyinah. Di atas kejelasan tahu ilmu. Ini tidak. Kedua, dengan ilmu itu pula dia faham bagaimana mengamalkannya. Cara benar dalam ibadahnya. Ini seperti disebutkan Syekh Nasir rahimahullah Al-Albani. Keutamaan yang sebesar itu, terhapus dosanya walaupun seperti buih di lautan. Untuk melihat lautan yang seluas itu, mata memandang laut, air semua. Seandainya di permukaannya semua buih dosa, terhapus, hilang. Itu kan luar biasa fadilahnya. Keutamaan yang Masya Allah. Maka enggak mungkin, kata beliau, dilakukan dengan asal. Gitu. Sebagian orang mengamalkannya tapi dengan cara yang kurang tepat. Sehingga membacanya dengan cepat misalnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan begitu. Maka utamanya sebesar itu. Fadilah agung. Dilakukan dengan tumaknina. Dan beliau contohkan dalam rekaman beliau. Satu persatu dihayati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Apalagi kamu mengerti dan belajar ilmu, faham masing-masing kalimat ini ke maknanya dan utamanya. Saat mengucapkan beda antara orang yang mengerti dengan yang tidak. Subhanallah, apa yang dikandung di balik kalimat ini? Maha suci Allah. disucikan dari segala aib, dari segala cacat yang tidak pantas bagi Allah, tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Dari perkataan musyrikin, dari sifat yang mereka sebutkan, punya sekutu, punya anak, ta'alallah amma yaquluna uluwan kabira. Alhamdulillah, kalimat agung. Rasulullah sebutkan, walhamdulillah, tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Alhamdulillah, ucapan pendek, tapi itu memenuhi antara langit dan bumi. Walhamdulillah, tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah itu pula memberatkan mizan. Timbangan di yaumul qiyamah. Timbangan amal kebaikanmu. Orang mungkin gak mengira, gak menyangka. Hanya dengan kalimat sependek itu, alhamdulillah. Sangat memberatkan timbangan di yaumul qiyamah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah, mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan, dari segala cacat dan yang tidak sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Ini penafian. Walhamdulillah isbat, penetapan bagi Allah segala kesempurnaan, segala kemuliaan, segala kebesaran, keagungan ditetapkan. Alhamdulillah pujian sekaligus pengagungan kepadanya karena segala kesempurnaannya ditetapkan bagi Allah. Ini isbat. Maka tidak ada kalimat yang lebih agung darinya. Tidak ada kata yang lebih mulia darinya. Subhanallah dan Alhamdulillah. Itu rahasianya. Karenanya kamu dapati hadis terakhir di Bukhari, gharib. Kembali hadis gharib, Bukhari dimulai dengan hadis gharib, hanya diriwayatkan satu sahabat, Umar, namal amal bin niat, dan diakhiri dengan hadis ini pula gharib. Hadis, kalimatan, habibatani indar rahman, saqilatan fil mizan, khafifatani fil lisan. Dua kata yang sangat dicintai Allah, sangat berat di timbangan akhirat, dan ringan di lidah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah. Dua kata. Sangat dicintai Allah, sangat berat di timbanganmu kelak, sangat memberatkan timbangan kebaikanmu di akhirat, dan ringan di lisan. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah awal penciptaan dimulai dengan alhamdulillah. Di Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Alhamdulillah yang menciptakan, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seisi keduanya. Maka awal penciptaan alam ini, semesta, bersama isinya semua makhluk, gunung, laut, dan yang lain-lainnya, dimulai dengan alhamdulillah. Dan akhir penciptaan juga diakhiri dengan alhamdulillah. Akhir penciptaan setelah kiamat, dihidupkan kembali semua manusia, mempertanggungjawabkan amalannya, panjang tentunya prosesnya, hisab, jaza, timbangan. Walhasil sampai yang di jannah masuk jannah, penghuni surga, nasallallahu min fadlih. Yang di neraka masuk ke neraka, walayyadu billah. Maka dikatakan kepada mereka seperti dalam hadis, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kekal abadi kalian di dalamnya dan sudah tidak ada kematian. Begitu pula kepada neraka yang minal kufar dan musyrikin, dikatakan kepada mereka, ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penghuni neraka, kekal abadi kekal kalian di dalamnya, tidak ada kematian. Dan kematian didatangkan dalam rupa domba, dibas, kemudian disembelih. Sudah tidak ada lagi yang namanya kematian. Dan itu yang Allah katakan di akhir-akhir ayat, wa qudhiya bainahum bil haqq, di qadha, faslul qadha bainal ibad, di akhir kiamat tadi, sampai yang jannah masuk jannah, yang neraka masuk neraka. Qudhiya bainahum bil haqq, dengan hak semua itu diselesaikan oleh Allah. Apa terakhir Allah katakan, wa qudhiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka awal penciptaan dengan alhamdulillah, akhir penciptaan dengan alhamdulillah. Yang berilmu tahu ini saat mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, keagungan Rabb-nya, kemuliaannya, kenapa dipuji? Apa sama dengan yang kosong, hampa? Ya dia ngucap alhamdulillah, insya Allah khair. Tapi kosong dalam keadaan enggak tahu apa di balik kalimat ini yang dia ucapkan. Apa sama? Ilmu. Dengan ilmu pula dalam beramal, orang terbimbing, tahu mana yang dia amalkan, kenapa ini yang dia lakukan, milih mana yang terbesar keutamaannya, mana yang lebih afdal baginya. Ilmu pula yang mengajari. Di hadis Juwairiyah, suatu saat Rasulullah SAW salat subuh. Walhasil selesai salat, berzikir, kemudian Rasulullah keluar untuk hajatnya. Sampai waktu duha. Duha, yakni mungkin jam 9, jam 10 pagi. Yakni kurang lebih. Kembali Rasulullah ke masjid sallallahu alaihi wasallam. Mendapati Juwairiyah masih duduk di masjid berzikir, membaca ini, membaca itu. Maka Rasul tanya, kamu anti tetap di masjid mulai subuh aku tinggalkan tadi? Kata dia, iya ya Rasulullah. Berapa jam itu? Nah, kalau subuh jam 4 atau setengah 5 sampai jam 10, Allahu Akbar, 5 jam setengah mungkin. Dia duduk di masjid, zikir, baca ini itu. Rasulullah katakan padanya, aku seusai sholat mengucapkan 3 kalimat yang kalau seandainya ditimbang dengan seluruh yang kamu ucapkan mulai subuh sampai lebih berat yang aku ucapkan. Apa yang Rasul baca? Subhanallah wa bihamdih. Kembali tadi, subhanallah walhamdulillah. Keutamaan subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Diulang 3 kali. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, segala pujian baginya, adada khalqi sebanyak makhluknya, wa ridha nafsi sebagaimana keridhaan dirinya, wa zinata arsy seberat arsy-nya, dan arsy makhluk terbesar, makhluk tertinggi yang Allah ciptakan. Disebutkan kubbatul makhluk, layaknya kubah, kubah kan bangunan teratas. Dari seluruh makhluk yang ada di atas langit sana, beratnya arsy. Wa midada kalimati, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Mengucapkan tiga ini, tiga kali, setengah menit gak nyampe. Nah, itu lebih berat Rasul katakan. Dari seluruh yang kamu baca, dari subuh sampai duha, ilmu. Ala kulli hal itu seputar ilmu membuahkan amalan soleh. Ilmu pula membuahkan pada orangnya hubbul ilm wa hubbu ahli, cinta kepada ilmu itu, cinta kepada orangnya, orang-orang yang berilmu, dan ilmu itu pula akan membuahkan pada dirinya mencintai orang berilmu dan berusaha meniru apa yang ada padanya, berkudwah kepadanya. Seperti disebutkan, wa tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karimu. Contohlah, tirulah orang-orang yang mulia itu, walaupun kamu enggak bisa sampai persis seperti mereka derajatmu, tetapi paling tidak menyerupai orang-orang yang mulia adalah kemuliaan. Meniru, berkuduah kepada mereka itu kemuliaan yang ditiru orang-orang mulia. Tentunya yang paling teratas di situ Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in dan a'immah setelah mereka. Ditiru. Dan begitulah a'immah. Meniru yang di atasnya. Sehingga Abu Dawud Sijistani rahimahullah disebutkan, kana yushabbah bi Ahmad, sangat diserupakan dengan Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, guru besar beliau. Ini ditiru segala sesuatunya oleh Abu Dawud. Ibadahnya, akhlaknya, tutur katanya. Berhasil kalau orang melihat Abu Dawud pasti akan mengatakan ini orang mirip sekali dengan Ahmad, mengingatkan kita sosok Ahmad bin Hanbal. Ditiru. Wa kana Ahmad yushabbah bi Waqi'. Ahmad, Imam Ahmad diserupakan dengan Waqi', guru besarnya Waqi' bin Jarrah. Sama. Orang melihat Ahmad akan ingat ini orang persis seperti Imam Waqi'. Kita jadi ingat Waqi', tutur katanya, gerak-geriknya, ibadahnya, ininya. Wa kana Waqi' yushabbah bi Sufyan. Waqi' diserupakan dengan Sufyan, gurunya, guru besarnya. Wa kana Sufyan yushabbah bi Mansur. Sufyan diserupakan dengan guru besarnya Mansur. Wa kana Mansur yushabbah bi Ibrahim. Mansur diserupakan dengan guru besarnya Ibrahim An-Nakhai. Wa kana Ibrahim yushabbah bi Alqamah. Ibrahim juga diserupakan dengan guru besarnya Alqamah. Nakhai juga Wa kana Alqama yushabba bi Abdillah. Alqama sangat mirip diserupakan dengan Abdullah bin Mas'ud, sahabat. Wa kana Abdullah yushabba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Mas'ud sangat diserupakan dengan Rasulullah, paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segalanya. Tutur katanya, akhlak, ibadahnya, ininya, itunya. Orang melihat Ibnu Mas'ud akan ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka. Ilmu membuat cinta kepada orangnya. Sehingga meniru, berkuduah suatu kebaikan darinya. Wahakadha kana salaf. Salaf dahulu. Rahmatullah alaihim. Yang ke berapa? Empat ya. Ilmu pula membuahkan pada dirimu akhlak karimah. Merubah atau membenahi karakter yang ada pada dirimu dengan ilmu. Dia tahu dari ilmu yang dia pelajari, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, bahwa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang sangat mulia. Dia tahu keutamaan akhlak. Mencapai derajat as-sa'im wal-qa'im. Derajat orang yang puasa di siang harinya dan sholat di malam harinya, qiyamul lail. Dengan akhlak mulianya. Mungkin dia gak mampu melakukan seperti itu. Yang ini, Masya Allah, Allah beri keutamaan bangun malam, sholat, tahajud. Gak hanya itu, siangnya pun dia puasa Senin Kamis, atau puasa Bid, atau Dawud, atau yang lainnya. Kan bukan ringan amalan itu. Tapi ini, dengan akhlaknya, mencapai derajat orang ini yang puasa siang malam, puasa siangnya dan sholat di malam harinya. Keutamaan akhlak karimah. Dan itu juga tanda al-ilmu nafi'. Ilmu itu bermanfaat pada dirimu. Merubah karaktermu. Mungkin dulunya dia begini begitu, ada noda pada dirinya, ada dibersihkan oleh ilmu itu. Tentunya dengan taufik dari Allah segalanya. Tapi ilmu jalan untuk dia berubah. Makanya disebutkan oleh a'immatus salaf, in kana ar-rajul la yatlubul ilm fala yalbath an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa hadihi wa dallihi wa samtih. Orang begitu belajar ilmu, enggak lama akan terlihat itu perubahan pada kekhusyuannya, kesantunannya, tindak tanduknya, ini kesehariannya berubah. Dan orang melihat itu, orang akan tahu. Bukan tujuan dia, bukan niatnya, tapi orang ya tentunya tahu, melihat. Fulan gak seperti dulu, bukan fulan yang dulu kita kenal. Masya Allah sekarang berubah. ibadahnya berubah jadi semangat, akhlaknya tinggi, mulia, terlihat, tampak itu perubahan pada dirinya. Mereka sebutkan masathu atau asobathu masatun nubuwah. Ini orang kena masah kenabian. Masah itu semula maknanya kerasukan, mamsus. Kalau dalam arti negatif, arti jelek, na'udzubillah, ya kerasukan jin, syaitan. Kan berubah orangnya kan? Semula temanmu ini, kamu kenal, ya normal kayak orang biasa. Tapi ketika kerasukan, berubah dia jadi matanya melotot, ngamuk-ngamuk, marah, teriak. Berbuat yang gak normal, gak seperti yang kita kenal fulan, seperti biasanya. Ya karena kerasukan, mamsus, berubah dia. Nah, cuman ini dalam artian positif, kerasukan kenabian. Artinya dia dirubah oleh ilmu ini tadi yang diwariskan oleh nabinya. Berubah. Merubah karakter dia sudah. Merubah akhlaknya. Terbenahi sifat-sifatnya, watak dan adab-adab dia. Berubah jadi baik semuanya. Karena ilmu itu yang mengajari dia juga. Keutamaan akhlak ini, keutamaan akhlak itu. Bagaimana Rasulnya mengajarkan apa yang seharusnya dia benahi. Dalam tutur kata, dalam sikap, perbuatan, ilmu. Ilmu itu pula yang mengajarkan padanya untuk membersihkan dirinya. Jika itu ada padanya, akhlak sayyi'ah. Akhlak-akhlak buruk. Penyakit-penyakit jiwa, nafs. Ilmu. Orang butuh ilmu. Tahu penyakit-penyakit kalbunya. Hasad, iri dengki, permusuhan, kebencian. Penyakit-penyakit kalbu. Dia bersihkan diri darinya. Karena tahu dosanya, mengerti haramnya. Bagaimana Allah larang itu, bagaimana dicela oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, ilmu. Tahu di mana letak kerusakan akhlak dirinya. Tahu bagaimana dia membenahinya. Ilmu. Tahu dari mana itu diambil, bagaimana dia membenahi. Ilmu juga. Orangnya tidak akan menganggap bersih dirinya sementara penyakit-penyakit itu ada padanya. Enggak akan merasa aman. Tidak akan merasa tenang. Enggak ada itu pada diriku. Aku bersih, selamat. Ilmu tidak akan mendidik dia begitu. Sebaliknya, orang kalau sadar ada pada dirinya, dia akan terus mawas diri. Dia akan terus berusaha membenahi. Tapi ketika merasa aman, enggak ada pada diriku. Tanpa dia sadari, dia terseret, terjatuh kepada jurang kehancuran tanpa dia sadari. Orang itu kena musibah saat lalai. Kan gitu. Kalau kamu misalnya di lingkungan ini, Oh aman, enggak akan ada pencuri maling, enggak akan. Udah tidur aja nyenyak. Wala ada penjagaan, wala ada ronda, wala apa. Tidur. Wah, enggak akan ada yang ngambil motor, kamu tinggal di luar. Kalau perlu sak kontaknya kamu tempelkan di situ, aman. Karena merasa aman, merasa lalai, kena akhirnya datang pencuri, ambil, lari sudah. Tapi kalau orang mawas diri, bahaya ini. Motor harus diamankan, kunci harus double, kasih gembok lagi, kasih ini. Maka kamu aman. Dari sekian penyakit-penyakit jiwa, penyakit kalbu yang cukup berat pada diri seorang hamba dan jarang orang selamat darinya adalah al-ujub, bangga diri, al-ujub bin nafs, bangga diri dengan apa yang dia miliki, keilmuannya, amal solehnya, kedudukannya, yakni dia merasa bangga, sudah mencapai tingkat atau derajat tertentu. Dan dari bangga itu menyeret dia pada penyakit lain, izdira, cenderung menjatuhkan orang lain. Nah, enggak ada apa-apanya fulan. Ah, fulan apa itu? Di bawah ana. Jauh, enggak ada apa-apanya dibanding ana. Dia akan jenuh seperti itu. Bagaimana tidak begitu, dia bangga dengan dirinya sendiri. Menganggap dirinya di atas orang lain. Penyakit. Dari penyakit hati pula adalah senang dengan ketenaran, mencari popularitas, cari panggung istilahnya. Menginginkan bagaimana dirinya yang mata itu tertuju padanya semua. Telunjuk terarah padanya fulan. Dan ini penyakit akhlak yang rendah. Akhlak yang hina. Makanya disebutkan akhir ma yakhruj min qulubi shalihin, bahkan itu yang terakhir keluar dari kalbu orang-orang soleh. Ini penyakit itu banyak tapi yang paling bandel ini hubur ri'asah, hubuz za'amah, senang kepemimpinan, cinta kekuasaan. Ya kekuasaan jangan kamu kira hanya kekuasaan dari politik, ingin jadi gubernur atau menteri atau raja. Artinya dia ingin jadi lokomotif, bagaimana dia yang mimpin, bagaimana dia yang menentukan segalanya, semua dia orang tertuju padanya. Jangan sampai dia kehilangan itu panggung. Kok bukan ana? Kenapa kok orang lain? Kok aku enggak? Penyakit. Dan itu menafikan keikhlasannya. Seperti di awal tadi. Itu yang terakhir keluar di kalbu orang soleh. Ini penyakit-penyakit lain insya Allah mudah disembuhkan, dikeluarkan. Begitu. bersih, bersih, bersih dari ini, dari itu. Tapi ini akhir ma yakhruj, yang paling terakhir keluar, paling sulit untuk dicongkel. Tumbuh lagi, ada lagi. Karena beratnya. Orang kalau ikhlas, dia gak akan peduli terhadap dirinya, keuntungan pribadinya. Dia gak akan peduli. Yang penting bagi dia, dia bisa berbuat untuk orang lain, bisa membantu, bisa ta'awun, bisa beramal khair. Dia dikenal, gak penting bagi dia. Karena bukan itu tujuan dia, ilmu. Dari ilmu yang akan dia pelajari, hadis ma'ruf. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, ta'isa wan tukis, wa idha shika falan tukis. Hadis ma'ruf. Lalu Rasulullah SAW sebutkan, tuba li abdin ingkana fil hirasa fahuwa fil hirasa, wa ingkana fis saqa fahuwa fis saqa. In syafa'a la yushafa', wa in adhina la yusta'zan, atau wa idha sta'zan la yu'zanulah. Tuba ditafsirkan itu nama jannah atau nama suatu pohon di dalam jannah besar. Bagi siapa? Seorang hamba yang kalau dia dihirasah, maka dia dihirasah. Kalau dia disaqah, maka dia disaqah. Hirasah itu penjagaan. Jadi konteksnya itu pasukan perang. Pasukan perang kan banyak, misalnya 1000 personil. Saat malam, ya mereka harus istirahat besok supaya pulih, tenaga kembali, bisa perang lagi. Nah saat semua tidur kan harus ada yang ronda jaga. Ada orang-orang tertentu yang ditunjuk tugasnya ronda malam. Kamu jaga malam ini, kamu sama fulan ini. Kamu di sana, kamu di situ. Ini camp, tenda-tenda pasukan di sini. Ya kalau dijaga tiba-tiba musuh datang, nyerang habis semua pasukan. Sedang lelap tidur, harus ada yang ronda. Fahuwa fisaqah, makna fahuwa fisaqah ada dua. Yang pertama disebutkan, maka dia berada dalam amalan mulia. Dia ini dipuji oleh Rasulullah. Walaupun pandangan orang itu rendah, sekedar jaga malam. Anak kok ditugasi jaga malam? Enggak seperti fulan jadi panglima perangnya, jadi pemimpinnya, enggak seperti fulan. Lah, tugas dia mulia kata Rasulullah, huwa fil hirasa. Atau makna yang kedua, fahuwa fil hirasa, benar-benar itu dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan itu berkaitan. Kalau dia sadar ini penting bagi dirinya, tahu kemuliaan ini, maka dia jaga dengan serius. Dia melek, gak mau tertidur. Ini penting jaga pasukan. Dia kerjakan dengan sebaik mungkin. Karena orang kalau tidak ikhlas dan inginnya kepemimpinan akan gak terima. Anak kok suruh jaga. Akhirnya dia kerjakan dengan asal-asalan. Saksan tidur sudah. Tinggal aja untuk ini. Dia gak serius menjalankan amanat itu. Yang kedua, wa ingkana fissaqah, fahuwa fissaqah. Saqah itu yang di belakang pasukan. Biasanya yang di belakang itu membawa peralatan Ya, ini senjata-senjata pasukan dia yang tanggung jawab. Mungkin di satu apa kereta atau semacamnya. Ditaruh di keledai atau onta. Begitulah peralatan yang dibutuhkan. Mungkin tenda, mungkin alat-alat masak. Kan pasukan butuh semuanya. Dia di belakang sana. Fahuwa fisaqah. Dan itu dia kerjakan dengan baik. Karena itu tugas mulia. Walaupun hanya itu. Dan dia mengerjakannya seperti yang tadi. Dengan penuh tanggung jawab. Dengan senang hati. Walaupun tugas-tugas itu. Hirasah, saqah. Membuat dirinya enggak dikenal. Dan itu enggak penting baginya. Makanya kelanjutan hadis. In syafa'ala yushafa', kalau dia ngasih syafaat enggak digubris oleh orang. Syafaat itu kata mimu. Misalnya ada temannya atau siapa ponakannya mau ngelamar di kantor gubernur misalnya. Kerja apa begitu. Butuh mimu kan, karena yang ngelamar 1000 orang mungkin. Yang diterima cuma 1. Lah kalau misalnya kamu bayangkan yang ngasih mimo ini. Orang yang tugasnya jaga ronda malam. Tolong fulan ponakan saya dimudahkan diterima kerja di situ. Tertanda fulan bin fulan penjaga ronda pasukan ini. Saat dibaca oleh gubernur, siapa ini orang? Gubernur gak kenal. Apalagi menteri, apalagi raja. Dirobek mungkin memonya. Gak diterima syafaatnya. Beda kan kalau yang ngasih syafaat misalnya orang besar. Tolong diterima ini. Tanda tangan. Jenderal fulan. Panglima pasukan ini. Fulan Masya Allah. Dia terima-terima ponakannya. Karena dia punya nama. Orang besar. Ini apa tugasnya ronda? Atau tadi. Yang bagian belakang tadi. Ngasih mimo gitu, enggak dianggap. Siapa fulan bagian ngangkati peralatan pasukan ini? Enggak dikenal. Enggak ada orang tahu dia. Wa inista'dzan la yu'dzanu lah. Begitu pula saat dia minta izin. Enggak akan diizini untuk ketemu. Misalnya mau ketemu gubernur, apalagi raja. Begitu. Masuk ke istananya sana. Ajudannya masuk. Ada yang mau ketemu. Minta ketemu bapak. Siapa dia? Petugas ronda. Atau bagian belakang pasukan. Bila tidak ada sibuk. Siapa dia? Enggak ada yang kenal. Tapi kalau yang datang orang besar. Jenderal. Punya nama. Ini orang kecil istilahnya. Tapi sekali lagi gak penting bagi dia, gak perlu. Dan dia gak peduli mau dia dikenal orang, diizinkan gak diizinkan, ngasih syafaat gak diterima. Gak penting bagi dia. Dia gak ngurus itu. Yang penting bagi dia, dia bisa berbagi. Dia bisa berbuat. Dia bisa beramal untuk kebaikan, untuk jihad. Walaupun hanya di bagian ronda, di bagian belakang pasukan. Karena dia ingat keutamaannya bukan itu. Bukan itu yang dia inginkan. Supaya bisa diterima gubernur, raja. Ngasih syafaat bisa diterima. Bukan itu. Tapi keutamaan yang Rasul sebutkan. Tuba li abdin. Jannah bagi dia. Itu yang dia harap. Akhirat. Di dunia gak perlu, gak penting. Dia gak dapat jabatan, dia gak dapat kedudukan, dia gak ditugasi ini. Mungkin dia gak dikasih tahu, mungkin dia gak diajak, mungkin gak penting bagi dia. Orang yang menginginkan wajhullah tidak mengharap semua itu. Kok bukan anak, kok anak, kok anak gak dikasih tahu, kok anak gak diajak, kok anak, kok anak, kok anak, kok man anak. Siapa anak ini, kamu ini siapa? Apa yang kamu mau? Apa yang kamu harapkan? Penyakit. Ilmu mengajari kamu itu penyakit berbahaya. Terakhir keluar dari hatinya orang soleh. keikhlasan sekali lagi mendidik. Yang penting kamu beramal. Orang tahu enggak tahu kamu beramal enggak penting kan? Hasan atau Husain radhiyallahu taala anhu bin Ali disebutkan saat beliau hidup itu rumah-rumah di Madinah, terutama rumah-rumah janda tua atau yang enggak punya, ada saja sembako di depan rumahnya malam dibagi. Nanti pagi orangnya keluar, Masya Allah sudah ada gandum, apalah, minyak samin, madu, kurma. Tiap malam. Gak ada yang tahu siapa ini yang ngasih, siapa yang bagi. Taunya kalau itu dari Hasan atau Husain, setelah beliau meninggal. Begitu beliau meninggal, berhenti itu bantuan, gak ada. Orang menyimpulkan, gak pasti, tapi orang menyimpulkan. Berarti selama ini beliau yang kasih bantuan. Karena beliau mati, gak ada lagi. Kedua, jenazahnya yang memandikan menyebutkan mendapati, apa ya, kalau orang Jawa bilang ngapal. Kamu kalau terus bawa barang berat di sini, lama-kelamaan kan ini keras gitu, ngapal ya. Apa orang Sunda bilang? Ngapal, oi. Al-Muhim, diketahui di jasadnya ada keras di sini. Disimpulkan, enggak pasti, tapi orang menyimpulkan berarti selama ini beliau ngangkat kurma, gandum, keliling ke rumah tadi. Wala ada yang tahu. Wala ada yang ngerti. Illa setelah kematiannya. Itu pun tadi, enggak pasti. Cuma dari korina-korina tadi. Enggak penting orang tahu. Ngapain? Kamu berbuat supaya dikenal orang. Kamu mau beramal supaya diketahui fulan melakukan ini, ini jasanya fulan, ini pekerjaannya fulan, ini apa yang kamu harap? Ilmu membuahkan pada dirimu keikhlasan. Tidak mengharapkan diketahui orang. Tidak diharapkan mendapat pujian mereka. Ala kulli hal itu mungkin nas'alullah taufik wassadat wal i'anah. Beberapa cuplikan saja membab murojaah. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.